إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini, yang mana pada majlis ini kita berupaya untuk mempelajari ahkam hukum-hukum syariat, yang mana kita diharuskan untuk berhukum dengan hukum-hukum syariat tersebut, apalagi terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib untuk kita amalkan. Ikhwani fiddin, kita masih pada bab atau kitab At-Taharah, yang mana kita telah mempelajari sebagian dari sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, perkara-perkara yang disebut sebagai fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu sebuah keadaan, sebuah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bersifat atau memiliki keadaan dengan keadaan fitrah tersebut. Sehingga fitrah ini sangat dianjurkan. Fitrah ini sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita sebutkan yaitu al-khitan, yaitu tentang khitan. Yang ketiga adalah qassus syaribi wa ihfa'uhu. Memotong kumis atau mencukurnya. Memotong kumis atau mencukurnya. Apa makna al-ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Yaitu betul-betul memotongnya. Betul-betul atau bersungguh-sungguh di dalam memotongnya, yakni mencukurnya. Lima fi dzalika minat tajammuli wan nadhafati wa mukhalafatil kuffar. Karena pada perbuatan ini, memotong kumis atau meratakannya, mencukurnya sampai habis, padanya terdapat at-tajammul, sifat berhias, wan-nadhafah, kebersihan, dan yang sangat penting adalah mukhalafatul kuffar, menyelisihi orang-orang kuffar, orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Waqad waradatil ahaditsus sahihatu fil haddi ala qassihi wa ifa'ul lihya wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madharir rajula. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang mana padanya terdapat anjuran untuk memotongnya atau mencukurnya. Nanti akan kita jelaskan apa makna qassus syarib atau ihfa. Nah, bagaimana, apakah mana yang lebih utama, apakah cukup dengan memendekkan atau memotongnya, atau kita mencukurnya sampai habis. Nah, akan ada pembahasannya dari para ulama. Telah datang hadis-hadis yang sahih, yang mana pada hadis tersebut terdapat anjuran bagi kita semua untuk memotongnya, membiarkan lihyah. Barakallahu fikum. Karena pada hal tersebut terdapat sebuah keindahan dan barakallahu fikum wa madharir rajula. Nah, akan terlihat lebih jantan. Wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqsurunaha aw yuqassirunaha. Akan tetapi banyak dari umat manusia yang menyelisih perintah tersebut. Mereka memanjangkan kumis-kumis mereka bahkan melebihi bibir mereka. Dan mereka memotong jenggot-jenggot mereka, lihyah mereka. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnati wal awamiril waridati fi wujubi ifa'iha. Maka dalam hal ini terdapat penyelisihan terhadap sunnah dan perintah-perintah yang datang tentang kewajiban hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jazzus syawariba wa arkhul liha." Potonglah kumis-kumis kalian. Wa arkhul liha, dan biarkanlah lihyah-lihyah kalian. Wa khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi. Nah, begitu pula hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Waffirul liha wa ahfush syawariba, dan biarkanlah lihyah-lihyah kalian. Wa ahfush syawariba, dan potonglah kumis-kumis kalian. Fa'alal muslim an yaltazim bihadzal hadin nabawi wa yukhaliful a'da wa yatamayyazu 'anit tashabbuh bin nisa. Maka wajib atas setiap muslim untuk beriltizam, betul-betul mengamalkan sunnah ini dan menyelisihi musuh-musuh Islam, dalam hal ini orang-orang kufar, dan mereka berupaya untuk membedakan diri, tamayyuz, dengan para wanita. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang memotong kumis. Nah, mana yang afdol? Apa yang dimaksud dengan ihfa'us syawarib, memotong atau memendekkan kumis? Apakah cukup dengan kita memendekkannya, tidak melebihi barakallahu fikum bibir, atau dengan kita mencukurnya habis? Nah, dhahabal kufiyuna minhum Abu Hanifah wa Syafi'i wa kathirun minas salaf ila isti'salihi wa halqihi li zahiri qawlihi ahfu wanhaku. Para ulama al-kufiyun, para ulama dari negeri Kufah, dari negeri Irak, di antaranya adalah Abu Hanifah dan Syafi'i, dan banyak lagi dari kalangan generasi salaf. Mereka berpandangan bahwa yang dimaksud dengan ihfa'us syawarib adalah mencukurnya sampai habis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, ahfu wanhaku. Nah, cukurlah. Nah, cukurlah sampai ke dasarnya. Ini landasan mereka. Wa dhahaba katsirun minal ulama ila man isti'salihi wa halqihi. Dan namun sebagian dari ulama dan banyak dari ulama yang lain, mereka melarang untuk mencukur kumis sampai habis. Di antaranya adalah Malik. Nah, di antaranya adalah Imam Malik, dan bahkan beliau berpandangan bahwa orang yang mencukur habis kumisnya perlu diberikan takdib, perlu diberi pelajaran, perlu diberi adab. Nah, dan inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wal mukhtar annahu yakussu hatta yabdu na'am taraf asy-syafah. Pendapat yang terpilih adalah, kata beliau, yaitu dipotong kumisnya, dipendekkan sampai tepi bibirnya kelihatan. Sampai tepi bibirnya kelihatan. Yakni, barakallahu fikum, dipotong kumisnya, nah, dan jangan sampai melebihi batas bibirnya. Nah, wala yuhfihi min aslihi, dan janganlah dia mencukurnya sampai habis. Mencukur sampai ke dasarnya. Adapun riwayat, kata beliau, kata Imam An-Nawawi, ahfus syawariba, Maknahu, maknanya adalah ahfu ma tala anis syafataini. Maknanya adalah potonglah kumis tersebut yang mana panjangnya melebihi batas bibir. Jangan sampai melewati batas bibir. Wa qala bi ma'nahu Malik fil Muwatta. Inilah yang pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al Muwatta. Nah, kitab hadis yang paling tua di antara kitab hadis yang paling tua adalah kitab Muwatta Imam Malik. Nah, kitab Muwatta Imam Malik. Barakallahu fikum. Karena jarak antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat dibandingkan dengan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Karena Al-Imam Malik rahimahullah termasuk dari generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in. Guru beliau adalah generasi tabi'in. Jadi antara beliau dengan Nabi adalah tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu di antara kitab hadis yang paling tua adalah Al-Kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Apalagi kalau seandainya hadis-hadis yang beliau bawakan sanadnya sangat pendek. Sanadnya sangat pendek. Dikenal oleh para ulama dengan silsilah adz-dzahabiyah. Seperti beliau meriwayatkan dari barakallahu fikum Nafi' maula Ibnu Umar, kemudian Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan silsilah dzahabiyah, silsilah sanad emas. Nah, barakallahu fikum. Semakin sedikit jarak, semakin sedikit rawi hadis. Nah, maksudnya semakin pendek jarak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan berita atau riwayat tersebut berubah sangat sedikit dibandingkan kalau seandainya rawinya panjang, jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, inilah yang dikenal dengan sanad ali, sanad hadis yang ali, sanad hadis yang tinggi, yang mana para ulama sangat barakallahu fikum, sangat senang dan sangat merasakan kenikmatan ketika mereka melihat ada sanad yang ali ini dari sebuah hadis. Barakallahu fikum. Nah, jadi Al-Imam Malik rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta berpendapat bahwa mencukur kumis yang rajih adalah pendapat beliau, yaitu dirapikan. Tidak dicukur sampai habis. Tidak dicukur sampai habis. Ini pendapat Al-Imam Malik. Tadi kita sebutkan berbeda dengan Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Mereka berpendapat untuk dicukur sampai habis. Dan beliau, mereka bersandarkan dengan hadis. Nah, ahfu asyawariba. Ahfu asyawariba. Makna ahfu adalah al-istiqsal min asli. Dicukur dari sampai rata, sampai habis. Nah, mana yang benar dari dua pendapat ini? Barakallahu fikum. Yang rajih insyaallah adalah bahwasannya setiap orang boleh-boleh saja. Baik dia mencukurnya rata sampai habis, ataupun dia hanya sebatas merapikannya dan tidak membiarkannya melewati batas bibir. Nah, inilah pendapat yang dikatakan, yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad rahimahullah memilih pendapat yang tengah di antara dua pendapat tersebut. Bahkan beliau mengatakan in hafahu fala ba'sa wa in akhadahu wa qasa fala ba'sa. Kalau seandainya dia mencukur sampai ke dasarnya, sampai habis, juga tidak mengapa. Dan kalaupun seandainya dia hanya sebatas memotong dan merapikan dan tidak membiarkan sampai melewati batas bibir, maka juga tidak mengapa, kata beliau. Faqad rawat Thahawi al-ihfa an jama'atin minas sahabat. Bahkan Al-Imam At-Thahawi rahimahullah meriwayatkan dari sekelompok para sahabat yang mana mereka mencukur kumis mereka sampai ke dasarnya. Mencukur habis. Di antaranya adalah Abu Sa'id, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khadij, dan yang lainnya. Jadi ada banyak sahabat. Nah, diriwayatkan dari mereka bahwa mereka melakukan al-istiqsal. Mencukur sampai habis. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada sebenarnya dasar kenapa para ulama berselisih. Dikarenakan ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Nah, yang pertama riwayat qassus sawariba. Riwayat yang pertama qassu asywariba, potonglah atau rapikanlah kumis-kumis kalian. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua ahfu asywariba. Cukurlah. Makna ahfu itu dalam bahasa Arab artinya dicukur sampai habis. Nah, inilah sebab kenapa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, maka dikatakan oleh para ulama yang lainnya bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua riwayat tersebut. Tidak ada pertentangan. Nah, bagi siapa saja yang melakukan al-ihfa, mencukur sampai habis juga tidak mengapa. Bagi siapa yang hanya merapikan dan tidak membiarkan sampai melewati batas kumis juga tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum, karena maknanya tidak bertentangan. Ini sunnah fitrah yang ketiga, yaitu qassu ihfa'us syawarib, memotong atau merapikan kumis. Yang keempat, taklimul adhafir. Taklimul adhafir, memotong kuku. Bihaitsu la tutrak hatta tatul, yaitu tidak dibiarkan sehingga kuku tersebut memanjang. Wa taklim yujmiluha wa yuzilul awsah almutarakimati tahtaha. Dengan memotong kuku itu akan memperindah jari jemari dan menghilangkan kotoran-kotoran yang terkumpul di bawahnya. Nah, wa qad khalafa hadhil fitratan nabawiyyah ba'dul muslimin fasaru yutiluna aw adhafirahu. Dan sebagian kaum muslimin, nah, mereka justru menyelisih fitrah ini sehingga mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Aw adhafira asbu'in muayyanin min aydihim, atau mereka memanjangkan sebagian atau jari tertentu dari jari jemari mereka. Kullu dzalika min tazyinis syayatin wa taqlid li'adaillah. Semua itu, baik dia memanjangkan seluruh kukunya atau memanjangkan salah satu dari kuku dari jemarinya, barakallahu fikum, semua itu adalah tazyinus syayatin, termasuk dari tipu daya syaitan yang menghiasi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dihiasi-hiasi, dibujuk-bujuk dan dirayu-rayu. Naam, sehingga terkesan bagus dan indah oleh sebagian orang. Naam. Dan juga perbuatan ini adalah taklid li'adaillah. Perbuatan atau sikap taklid, mencontoh musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kufar. Naam. Barakallahu fikum. Tidak boleh dipanjangkan. Ada sebagian orang memanjangkan walaupun hanya satu kuku saja, jempol kiri misalnya. Nah, dia panjangkan. Atau jari kelingkingnya dia panjangkan. Nah, dan dia katakan ini bagus, ini baik, dan ini indah. Nah, maka yang seperti ini tidak benar. Nabi SAW justru mengatakan ini termasuk fitrah, yaitu memotong kuku. Perbuatan yang memanjangkan kuku, naam, ini justru menyelisih fitrah, yang mana fitrah tersebut adalah sebuah keadaan, sebuah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala senang dan mencintai apabila hamba bersifat atau memiliki keadaan dengan keadaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu setiap orang yang sudah membaca hadis ini dan sudah paham maksud dari fitrah tersebut, barakallahu fikum, maka sungguh sangat dianjurkan bagi mereka agar mereka tidak memanjangkan, barakallahu fikum, kuku-kuku mereka dengan alasan apapun. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Alla nada'aha fawqa 40 yawman wa lailatan ahadus sahabah. Bahwa kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan kuku-kuku tersebut tanpa dipotong lebih dari 40 hari. Nah, batas akhirnya paling maksimal adalah 40 hari. Itu batas maksimal batasnya. Lebih dari itu, termasuk dari mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Enggak boleh lebih dari 40 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya di dalam kitab sahih beliau. Alla nada'aha fawqa 40 yawman aw lailatan. Yaitu kami tidak diperbolehkan untuk membiarkan barakallahu fikum lebih dari 40 hari. Baik itu memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, enggak boleh lebih dari 40 hari. Barakallahu fikum. Yang kelima, Nadful ibti. Mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'rin nabit fihi. Mencabut rambut yang tumbuh di ketiak tersebut. Fayusannu izalatu hadha sya'ri bin nadfi awil halki aw ghairihima. Dan dianjurkan untuk mencabut atau menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak tersebut, baik dengan mencabutnya atau mencukurnya atau dengan cara yang lain. Zaman sekarang ini sudah ada obat-obatan barakallahu fikum yang mana kalau seandainya ditempelkan atau dioleskan bisa membuat rontok tanpa perlu kita mencabutnya. Dan itu juga tidak mengapa. Setiap wasilah dalam perkara duniawi, hukumnya mubah. Dan bahkan apabila itu menunjang sebuah amalan sunnah, bisa jadi hukumnya menjadi sunnah. Tidak mengapa. Seperti menggunakan mikrofon untuk mengumandangkan azan. Mikrofon tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak benar pula untuk dikatakan mikrofon itu sebagai bid'ah. Barakallahu fikum. Akan tetapi penggunaan mikrofon ini membantu untuk kita sebagai seorang muslim melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengumandangkan azan, yaitu menyampaikan informasi bahwa salat ditegakkan dengan dikumandangkannya azan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Diriwayatkan bahwa diantaranya adalah Imam Syafi'i, beliau itu tidak kuat kalau dicabut. Beliau tidak kuat kalau mencabutnya. Tidak kuat dengan rasa sakit sehingga beliau lebih memilih memendekkan atau mencukurnya. Yakni maksudnya di sini para ulama membolehkan. Yang penting dihilangkan rambut tersebut. Baik dengan cara mencabut, dan itulah yang lebih utama. Karena itulah yang disebutkan di dalam hadis. Nadful ibti. Wa nadful ibti. Nadful itu mencabut. Barakallahu fikum. Dan juga boleh kalau seandainya hanya dicukur. Kalau seandainya dia tidak kuasa dan tidak kuat menahan rasa sakit ketika dicabutnya bulu tersebut. Lima fi izalatihi minan nadhafa wa qat'i rawa'ihil karihati allati tatajamma' ma wujudi hadha syar. Kenapa kita dianjurkan untuk menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak tersebut? Nah, karena padanya perbuatan ini termasuk dari an-nadhafah, kebersihan. Termasuk dari sebuah sikap membersihkan diri, an-nadhafah. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, kesucian dan kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan atau bagian dari keimanan. Nah, waqat irrawaihil karihati, dan juga untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang mana barakallahu fikum, bau yang tidak sedap ini bisa jadi muncul dikarenakan keberadaan rambut tersebut. Nah, keberadaan rambut tersebut dikarenakan bakteri atau kotoran berkumpul dan sulit untuk dibersihkan. Kalau seandainya ada rambut tersebut, sehingga oleh karena itu dianjurkan untuk dihilangkan agar aromanya, aroma tidak baunya, aroma tidak sedapnya barakallahu fikum hilang. Fahadha huwa dinuna al-hanif. Amarna bihadhil khisal. Inilah agama kita yang lurus. Nah, yang mana agama kita memerintahkan kepada kita untuk bersifat dengan sifat-sifat ini. Lima fiha minat tajammul wa tatahur wa nadhafa. Kenapa demikian kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal ini? Karena padanya terdapat sikap at-tajammul, berhias, wa tatahur, membersihkan diri, wa nadhafa, dan mensucikan diri. Wal yakun al-muslim ala ahsani halih, wal yakun waliyakunal muslimu ala ahsani halin, dan agar setiap muslim, seorang muslim bisa berada pada keadaan yang terbaik, mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal, dan menjauh dari sikap mencontoh taklid terhadap orang-orang kufar dan orang-orang bodoh, muftakhiran bidinihi muti'an li rabbihi muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya seorang muslim itu bangga dengan agamanya. Nah, jangan minder. Nah, jangan minder dengan agamanya. Ketika dia memanjangkan jenggot, maka dia harus bangga. Karena ini adalah agama. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai dia minder atau berkecil hati apabila berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga. Nah, kul bifadlillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, kul bifadlillahi wa birahmati. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kalian. Nah, anugerah yang Allah berikan kepada kalian berupa sunnah, sikap barakallahu fikum menjauhi segala hal yang dilarang di dalam syariat ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan seperti ini kepada kalian, pemahaman agama kepada kalian, maka seharusnya kalian bangga. Bangga, bukan sombong, tapi bangga, senang. Naam, membanggakan agamanya dan akidahnya, bukan malah minder. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan itulah dia harus bangga. Yang mana hal itu lebih baik dari apa yang ditumpuk-tumpuk oleh orang-orang kufar ataupun orang-orang zalim. Nah, orang-orang jahat. Dia harus bangga karena hal itu lebih baik dari apa yang diupayakan dan didengung-dengungkan oleh orang-orang kufar tersebut. Nah, muti'an li rabbihi. Dengan dia mengamalkan sunnah ini, dia melakukan sebuah ketaatan kepada Rabbnya dan mengikuti sunnah dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini telah kita sebutkan ada lima fitrah. Nah, yang pertama adalah al-istihdad, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, bahkan disebutkan oleh para ulama bahkan sampai kepada lingkaran dubur. Rambut yang tumbuh padanya juga dianjurkan untuk dicukur. Nah, yang kedua al-khitan, khitan. Yang ketiga memendekkan, mencukur kumis atau memendekkan kumis. Kemudian yang keempat memotong kuku. Yang kelima menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Nah, ada lima fitrah. Dan ketahuilah bahwa walaupun Nabi SAW menyebutkan khamsun minal fitrah, ada lima dari fitrah, ini tidaklah sebuah pembatasan. Nabi menyebutkan lima dari fitrah, ini beliau tidaklah memaksudkan sebuah pembatasan, dalam artian bahwa fitrah itu tidak hanya terkhusus pada lima perkara ini saja. Nah, tidak terkhusus kepada lima perkara ini saja. Wa yudhafu ila hadhil khisal al-khams. Sehingga oleh karena itu penulis di sini mengatakan, dan digabungkan ke dalam lima khisal fitrah tersebut, diantaranya adalah as-siwak, sebagaimana sudah kita pelajari. Wastinsyaqil ma, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan ini sunnah ketika kita bangun tidur. Nah, bangun tidur sebelum melakukan aktivitas yang lain, kita mencuci tangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi memerintahkan man istayqadha min naumi, barang siapa yang bangun dari tidurnya pada malam hari, nam falyastansyik biman khiraihi, hendaknya dia beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nam, kenapa? Fa inna syaitan yabitu nam, dikarenakan syaitan itu bermalam di dalam hidungnya. Nah, Nabi mengatakan demikian. Sehingga istinsyakul ma, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, barakallahu fikum, memiliki keutamaan yang besar. Wal madmadah, dan juga madmadah, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur termasuk dari sunnah fitrah. Walaupun bukan dalam keadaan, walaupun dia tidak sedang berwudu. Walaupun tidak sedang berwudu. Nabi menganjurkan kepada kita untuk sering-sering berkumur. Nah, bersiwak, berkumur, ini juga membersihkan mulut dan membaguskan, mengharumkan aroma mulut, tidak menjadikan bau yang tidak sedap di mulut kita. Barakallahu fikum. Wa ghuslul barajim, membersihkan ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari ini lipatan-lipatannya. 6 ini maknanya ghuslul barajim. Kita dianjurkan untuk membersihkannya. Kenapa? Karena dahulu orang Arab, dahulu pada zaman Nabi SAW, disebutkan bahwa mereka sehabis makan tidak membersihkan atau tidak mencuci tangan. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan kepada mereka untuk mencuci al-barajim, agar hilang kotoran-kotoran yang menempel padanya. Wahiyal aqdul ladhi fi zuhuril asabi' yastami'u fihil fiha al-wasakh. Naam. Wal istinja, kemudian al istinja. Naam, istinja, cebok. Naam. Baik dengan air ataupun dengan batu. Naam, baik pada dubur ataupun pada al kubul. Wa dzalika li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Apa yang disebutkan tadi berdasarkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ashrun minal fitrah, ada lima, ada sepuluh hal yang termasuk dari fitrah. Sehingga oleh karena itu apa yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya, khamsun minal fitrah, itu bukanlah sebuah pembatasan. Yang pertama, qassus syawarib, qassus syarib, wa i'fa'ul lihyah, wassiwak, wastinsyaqil ma, memasukkan air ke dalam hidung, wa qassul adhfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, 6, membersihkan ruas-ruas pada jari jemari, wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, memotong atau mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, wa intiqasul ma, dan al istinja. Berkata Mus'ab bin Syaibah, salah satu dari rawi hadis ini, wa nasitul ashira, dan saya lupa yang ke-10. Illa an takuna al-madmadah, sepertinya yang ke-10 itu adalah al-madmadah. Nah, sepertinya yang ke-10 itu adalah al-maqmadah. Nah, barakallahu fikum. Masih berapa sampai? Ah, tinggal 9 menit lagi. Nah, ini fitrah. Dan kita sebutkan, kita ulangi lagi bahwa fitrah tersebut adalah sebuah keadaan atau sebuah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seorang muslim bersifat atau memiliki keadaan-keadaan tersebut. Nah, mulai dari atas sampai bawah. Nah, membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, terutama ketika bangun pada malam hari. Nah, ketika bangun pada malam hari, kalau seandainya dia malas untuk berwudu misalnya kalau mau sahur, nah, cukup dia mencuci tangan dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian dia melakukan aktivitas sahur. Nah, kenapa demikian? Karena dikarenakan syaitan bermalam di dalam mankhiraihi, di dalam lubang hidungnya. Nah, di dalam lubang hidungnya. Maka harus dikeluarkan dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Dihirup. Kemudian dikeluarkan. Nah, ini sifat-sifat yang baik. Dan sifat-sifat tadi yang kita sebutkan itu melambangkan sebuah kesucian dan sebuah kebersihan. Nah, sebuah kesucian dan sebuah kebersihan yang mana kita lihat bahwasanya orang-orang kufar justru barakallahu fikum mereka menyelisihi fitrah tersebut. Nah, menyelisihi fitrah tersebut sehingga oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi ini, sunnah-sunnah Nabi ini dan justru malah mengikuti orang-orang kufar atau kebiasaan orang-orang kufar waliyatubillah. Nah, berikutnya adalah bab yang kelima di dalam kitab At-Taharah yaitu fil wudu, tentang permasalahan wudu. Tentang permasalahan wudu. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama adalah definisi dan hukumnya. Al-wudu lughatan secara bahasa mushtaqun minal wada'ah wa hiya al-hasan wan nadhafah. Kata yang diambil dari al-wada'ah. Apa itu al-wada'ah? Jadi al-wudu kata yang diambil dari al-wada'ah. Apa makna al-wada'ah? Yaitu al-hasan wan nadhafah. Kebagusan atau keindahan dan kebersihan. Nah, adapun secara syariat maknanya adalah isti'malul ma fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yadan war-ra's war-rijlan ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhit ta'abbudi lillahi ta'ala, yaitu menggunakan air untuk dibasuhkan pada empat anggota tubuh. Nah, menggunakan air untuk mensucikan empat anggota tubuh. Apa saja itu? Yang pertama wajah, kedua tangan, rambut atau kepala, dan yang keempat kedua kaki. Telinga ini bagian dari rambut. Nah, al-udhunani minar ra's kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua telinga itu bagian dari rambut, bagian dari kepala. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum pada kaifiyah berwudu mengusap daun telinga bersamaan dengan mengusap rambut. Nah, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari awal nam muqaddami ra'sihi, rambutnya. Nah, tsumma dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian balik lagi sampai ke depan. Kemudian baru setelah itu mengusap daun telinga. Nah, sehingga oleh karena itu anggota wudu di sini, anggota bagian tubuh dari yang wajib untuk disucikan ketika berwudu disebutkan hanya empat. Wajah, tangan, kepala, dan kuping, telinga masuk dari kepala, kemudian kaki. Nah, ala sifatin makhsusatin fi syar'i, yang mana tata caranya sesuai dengan sifat yang khusus yang disebutkan di dalam syariat. Bagaimana kita mengetahui sifat atau tata cara wudu? Yaitu dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan sifat-sifat wudu Nabi. Yang paling ma'ruf di sini, sahabat yang paling ma'ruf yang mencontohkan sifat wudu Nabi adalah yang pertama Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zaid. Banyak sekali riwayat-riwayat dari mereka yang mana mereka mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhi ta'abbudillahi taala, yang mana semua itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi wudu. Nah, definisi wudu yang mana wudu itu tidak hanya sebatas sebuah perbuatan, tapi harus disertai dengan niat. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap orang yang berhadas apabila dia ingin melaksanakan salat atau yang hukumnya seperti salat, seperti tawaf, apabila dia hendak tawaf di mengelilingi Ka'bah, wa masil mushaf, dan ketika hendak memegang mushaf. Nah, ada perbedaan pendapat tentang hukum memegang mushaf, apakah wajib berwudu atau tidak. Akan ada pembahasannya insyaallah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu azan sekitar 2 menit lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.